Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebaikan-kebaikannya, kenikmatan-kenikmatannya dan anugerah-anugerahnya tidak pernah terputus kepada kita semua. Senantiasa kita hidup di dunia ini beriringan dengan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan amat sangat besar. Di antaranya adalah nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk bisa menjalankan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, salah satu pilar-pilar agama yang sangat diagungkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat dan berikut para pengikut-pengikut mereka, orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan as-salafus salih. Mereka sangat mengagungkan majalisul ilm. Mereka sangat mengagungkan tempat-tempat yang disampaikan di sana ilmu. Mengagungkan majlis-majlis yang disampaikan di sana ilmu. Dibacakan Al-Quran dan dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih ada pada hadis yang ke-24 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kumpulan kitab hadisnya yang dikenal dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pada hadis yang ke-24 ini beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendapatkan isi hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau biasa dikenal dengan hadis qudsi. Hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang cukup panjang. Beberapa kalimat-kalimat yang amat sangat berharga yang menjadi bimbingan ilahi. Dalam hadis ini telah kita baca di antaranya kandungan-kandungan hadis ini yang sudah kita pelajari bersama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ibadi au ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman ini di antara kalian adalah perkara yang diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian hidayah. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian. Illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksikum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian pakaian. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kemarin kita bahas di mana faedah dari inti kalimat yang ketiga dan keempat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis ini adalah keharusan seorang muslim untuk menyadari akan kekurangan-kekurangan yang amat sangat yang ada pada dirinya. Seorang muslim diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Seorang manusia diciptakan dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa. Dan yang memberikan semua yang dia punya sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala, berupa pakaian yang dia pakai, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, tempat tinggal yang dia tinggali. Semuanya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kita sebagai hambanya dilarang untuk angkuh, dilarang untuk berbuat sombong, dilarang untuk berbuat barakallahu fikum semena-mena terhadap saudara kita yang lain atau membanggakan apa yang kita punya, karena itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Itu aslinya bukan milik kita, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memberikannya kepada kita, Allah mampu menambahkannya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengambilnya kembali dari diri-diri kita. Maka tidak ada barakallahu fikum celah bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sombong, untuk berbuat angkuh, untuk berbangga diri, karena semua yang dia punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga poin yang kemarin kita bahas dalam penggalan yang kedua dan ketiga dari hadis ini adalah keharusan seorang mukmin untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kepada kalimat yang kelima dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan ilahi untuk kita semua dalam hadis ini, maka penting untuk kita ingatkan ada sebuah pembahasan yang belum tersampaikan di pembahasan lalu terkait dengan masalah rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rizki yang paling berharga pada seorang mukmin sebagaimana pernah kita sampaikan dan kita ingatkan adalah rizki berupa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mukmin tersebut untuk menyadari bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, bahwasanya mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju keselamatan. Diberikannya kepada hati seorang hamba keislaman dan keimanan serta ketakwaan yang tinggi, ini adalah rizki yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Adapun rizki dunia, hadirin rahimakumullah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menjadi patokan sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka atau tidak suka kepada orang tersebut. Rizki dunia, harta, anak-anak, tahta, Itu semua bukan menjadi tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta kepada hamba tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta dunia ini kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah berikan rizki dunia ini kepada orang-orang yang barakallahu fikum Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah SAW beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, inna allaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kasih dunia ini kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim dalam hal ini tentunya senantiasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya, merengek kepadanya untuk menjadikan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, untuk menjadikan rizki dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah kepada harta-harta yang kita miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keselamatan dari ujian harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan titipkan kepada kita semua. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, harta-harta Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam ayat yang mulia adalah fitnah. Rizki dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya dari satu sisi adalah nikmat, namun dari sisi yang lain itu adalah fitnah atau ujian bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya untuk menguji apakah hamba yang diberikan ujian berupa harta itu dapat lulus dari ujiannya sehingga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru dia gagal dalam ujian harta sehingga dia mendapatkan niqam, dia mendapatkan ancaman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Nikmat dari satu sisi dan fitnah yang harus kita lalui dengan keberhasilan dari sisi yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana caranya kita lulus dari fitnah rizki-rizki dunia? Maka tentunya dengan senantiasa mengingat yang memberikan ini, yang memberikan semua yang kita punya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberiannya itu. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan terkait dengan nikmat rizki dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak lulus dari fitnah harta ini, orang-orang yang tidak lulus dari fitnah rizki dunia, yang paling sengsaranya mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki dunia sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, namun ternyata itu tidak menyelamatkan mereka sama sekali dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin rahimakumullah sekaligus menjadi jawaban kenapa orang-orang muslim yang Allah subhanahu yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya mengalami banyak kefakiran, mengalami banyak kemiskinan, justru orang-orang yang membangkang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kafir dan mendustakan hari akhir, mereka justru mendapatkan rizki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tadi dalam hadis yang kita bacakan di awal, dunia bukan menjadi barometer Allah subhanahu wa ta'ala suka atau tidak suka kepada seseorang. Dunia bukan menjadi barometer Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan ridho kepada seseorang atau tidak cinta dan ridho kepada seseorang. Seorang mukmin menghadapinya dengan syukur. Terkait dengan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, seorang mukmin harus menghadapinya dengan syukur. Adapun orang-orang kafir, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta? Itu adalah tambahan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keberadaan orang-orang kafir yang semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari iman dan takwa, orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya, orang-orang yang lupa terhadap apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan hidup mereka. Mereka kafir, mereka barakallahu fikum mendustakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala naskan dalam ayat yang mulia, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tatkala mereka lupa terhadap apa yang mereka diingatkan dengannya, maka akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, min amwalin wa auladin. Kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu berupa pintu-pintu harta, pintu-pintu kekayaan, pintu-pintu anak, rezeki anak dan semisalnya. Kami bukakan itu untuk mereka. Tatkala mereka apa? Tatkala mereka lupa terhadap apa yang mereka diingatkan dengannya, yaitu mereka menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu yang mereka mau. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka gembira, sampai tatkala mereka senang dengan apa yang mereka diberikan dengannya, yakni mereka menganggap kami lebih beruntung, kami lebih banyak hartanya dibandingkan kalian, kami lebih banyak anaknya dibandingkan kalian, sudah bergembira, sudah berbangga dengan itu. Hatta idza farihu bima utu, hingga tatkala mereka telah gembira dengan apa yang kami berikan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami cabut nyawa-nyawa mereka dengan baghtah, yakni secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun, dan mereka berputus asa terhadap nasib yang akan mereka hadapi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disebut dengan istidraj. Ini yang disebut dengan istidraj, bentuk penguluran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir biar semakin kafir. Bentuk penguluran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang munafik supaya lebih munafik. Tatkala dia lebih kafir, azab yang akan dia dapatkan lebih keras. Tatkala dia menjadi orang yang lebih munafik, azab yang akan dia dapatkan di neraka lebih keras. Na'udzubillah. Di dunia terlihat, barakallahu fikum, terpandang. Di dunia terlihat tinggi mata manusia. Namun dia tidak menyangka, dia tidak merasa, ternyata itu adalah uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada mereka apa yang mereka mau, diberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki, sehingga mereka berbangga dengan apa yang mereka punya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa-nyawa mereka, mereka akan dapati catatan-catatan kejelekan yang amat sangat banyak disebabkan karena istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi kita katakan istidraj adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengalaminya. Terlihat sebagai nikmat di dunia, tapi di akhirat itu ternyata penambah azab yang akan dia dapatkan. Na'udzubillah. Makanya hadirin rahimakumullah, tidak usah iri, tidak usah berkecil hati tatkala melihat orang-orang kafir ternyata mereka lebih maju, ternyata mereka lebih kaya, ternyata mereka lebih unggul dari sisi ini dan itu. Itu semua adalah istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tidak menguntungkan mereka sama sekali, justru malah membahayakan mereka apabila mereka tidak bertaubat dari apa yang mereka lakukan, apabila mereka tidak kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami ulur mereka dari sisi yang tidak mereka sadari. Allah Subhanahu wa taala ulur terus. Dengan apa? Ibnu Katsir tatkala mentafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan ayat yang sebelumnya saya baca, Allah Subhanahu wa taala ulur mereka dengan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu segala apa yang mereka mau. Mereka ingin kekayaan, Allah berikan kekayaan. Mereka menginginkan tahta, menginginkan nama dan pamor di tengah-tengah manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka menginginkan anak-anak yang banyak, Allah Subhanahu wa taala berikan. Lupa, terlena, semakin kufur, semakin menentang, semakin mendustakan Allah cabut nyawanya, dia dapati apa yang menjadi catatan kejelekannya luar biasa menggunung-gunung, sehingga mereka akan mendapatkan balasan atas itu semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, oleh karenanya jangan iri, jangan berkecil hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir berupa kemajuan-kemajuan yang seakan-akan melebihi kita kaum muslimin, tapi pada hakikatnya kita lebih maju, kita lebih unggul, kita lebih bahagia disebabkan nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati kita, sehingga kita barakallahu fikum menjadi tenang, kita bisa qanaah, kita bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sedikit disyukuri. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini di kalimat yang ke 3 dan 4. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di setiap malam dan siang, sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, bimbingan ilahi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam penggalan yang kelima dari hadis ini. Yang mana kalimat ini barakallahu fikum menyadarkan juga akan kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan yang ada pada kita sebagai manusia. Kita manusia adalah makhluk yang banyak berbuat zalim, banyak tidak taunya. Makanya banyak juga terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan salah, terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila kalian adalah orang yang banyak melakukan dosa, apabila kalian senantiasa berbuat salah di setiap malam dan siang, ingat, jangan berputus asa. Kalian memiliki Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengampuni segala kesalahan-kesalahan, zat yang maha mengampuni segala dosa. Inna allaha yaghfirul dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan semisal ini di dalam surat Az-Zumar yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqdatu min rahmatillah, inna allaha yaghfirul dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berbuat israf, wahai hamba-hambaku yang berbuat berlebih-lebihan terhadap diri-diri mereka, maksudnya wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa, yang banyak melampaui batas, la taqnaqu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian merasa tidak akan diampuni, kalian akan tersingkirkan, jangan merasa berputus asa dari rahmatnya Allah, jangan merasa kalian tidak akan dirahmati, jangan merasa kalian tidak akan diampuni. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, sebesar apapun kesalahan yang pernah kalian terjatuh padanya, maka ingat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pemaafan dari zat yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Dengan dia disebutkan dalam hadis ini, seorang yang menginginkan mendapatkan ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang terus dia lakukan di malam dan siang hari, maka dia hendaknya meminta ampunan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, untuk dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, karena dia tahu tidak ada yang bisa untuk mengampuni dosanya, tidak ada yang bisa untuk menghapuskan catatan amalan keburukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kita semua harus menyadari kita adalah orang yang banyak berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja, dan masing-masing kita absor binafsi, lebih paham terhadap dirinya sendiri, banyak manakah dosa yang dilakukan dengan sengaja, dan atau lebih banyak mana dosa yang dia lakukan itu, apakah yang sengaja atau tidak sengaja, dia lebih paham. Dan barakallahu fikum, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala ampuni apabila hamba tersebut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengampuni segala dosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan jangan merasa kecil dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta ampunan kepadanya. Jangan merasa hina dengan senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, kesempatan bagi kita untuk menambah amalan ibadah, karena istighfar adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, lau lam tudznibu la dzahaballahu bikum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian wahai manusia tidak pernah berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian. Perhatikan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai manusia, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, sekalipun kalian enggak pernah berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa bi qaumin yudznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Kemudian Allah gantikan dengan satu kaum yang mereka terjatuh dalam dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Lihat hadirin rahimani wa rahimakumullah, berbuat dosa sebuah kesalahan, berbuat dosa sebuah kemaksiatan, berbuat dosa adalah sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Namun tatkala seseorang itu beristighfar dari dosa yang dia lakukan, bertaubat dari kesalahan yang dia terjatuh padanya, Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya tatkala bertaubat dan beristighfar kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terlihat di dalam hadis ini, seandainya manusia semuanya itu tidak berdosa, Allah ternyata menginginkan ada satu kaum yang berdosa tapi mereka beristighfar. Bukan berdosa saja, tapi berdosa dan beristighfar, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Orang yang berbuat dosa, dia punya kesempatan untuk memberikan barakallahu fikum, untuk melakukan ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya, memohon ampun dengan mengucapkan astaghfirullahal azim, meminta ampun dengan lafaz-lafaz yang lain dalam doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mencontohkan kepada kita semua, beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa-dosa. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih banyak pada satu hari dibandingkan istighfar dan taubat yang kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya pada satu hari itu lebih dari 70 kali. Ini keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, senantiasa beristighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kali, lebih dari 70 kali. Yang bilangan ini mungkin barakallahu fikum bilangan ini lebih banyak dibandingkan istighfar dan taubatnya kita sebagai orang-orang yang tidak dijamin, tidak terjaga dari dosa-dosa sebagaimana Rasulullah SAW. Ini harus menjadi barakallahu fikum motivasi dan perkara yang memacu kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan atau ringan lisannya itu dengan mengucapkan astaghfirullah, ringan lisannya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di masa-masa fitnah, terlebih di masa-masa yang kejelekan menyebar luas di seluruh dunia ini, di seluruh permukaan bumi ini, di mana seorang untuk menghindar dari dosa itu sungguh sulit sekali. Bahkan terkadang dia tergoda untuk melakukan dosa tersebut dengan sengaja. Di masa yang syurur, masa yang penuh dengan kejelekan-kejelekan, di masa yang penuh dengan fitnah-fitnah, luar biasa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semuanya, lebih giat lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepadanya, karena begitu banyak celah-celah yang mungkin kita terjatuh ke dalam dosa-dosa baik yang kita sadari atau dosa-dosa yang tidak kita sadari. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan balasan atas segala kejelekan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memberikan balasan atas segala kejelekan yang terjadi di muka bumi yang dilakukan oleh manusia-manusia, tidak akan Allah Subhanahu wa taala sisakan satu binatang pun yang melata di bumi dan satu makhluk pun di bumi ini tidak ada. Tapi atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena maha mengampuninya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ringankan. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum pendekkan azab atau balasan yang Allah Subhanahu wa taala hendak balaskan kepada manusia atas segala kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Semuanya adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah karena ampunan dari Allah dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemaaf. Maka oleh karenanya hadirin rahimakumullah, senantiasa kita semua terus berada di atas istighfar, terus berada di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang maknanya barang siapa yang bertaubat dari sebuah kesalahan atau dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut, seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala hapuskan secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala ampuni dia apabila memang dia jujur di dalam meminta ampunannya dan dia jujur dalam istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi yang mulia ini, qala ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai bisa memadaratkanku, ya, tidak akan sampai kepada kemadaratan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan sampai kepada pemanfaatan terhadap diriku sehingga kalian bisa memberikan manfaat kepadaku. Dari lafaz hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesempurnaan kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan ketidakbutuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa-siapa. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam nama-namanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada siapapun. Dan sifatnya adalah Al-Ghina. Qala fahuwa subhanahu ghaniyun 'anil ibad. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, maka dalam penggalan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dirinya adalah zat yang tidak membutuhkan hamba-hambanya. Kita banyak beribadah, kita lelah dalam beribadah, itu manfaatnya untuk kita sendiri. Maslahat yang akan kita dapatkanlah untuk kita sendiri. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala diuntungkan dengan ibadah yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin? Itu jawabannya tidak. Apabila kita meniatkan dengan sholat kita untuk memberikan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha ghani, Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan kepada apa yang engkau punya, Allah tidak membutuhkan kepada engkau apa yang engkau lakukan. Namun tatkala Allah memerintahkan terhadap sesuatu, engkau melakukannya, keuntungannya untukmu, tidak ada keuntungan untuk Allah subhanahu. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sesuatu, kemudian kamu langgar, mafsadatnya, kerusakannya untuk dirimu sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan sama sekali apabila aturan-aturannya dilanggar. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak butuh kepada hamba-hambanya. Walan yablughu naf'ah, hamba-hambanya tidak akan bisa untuk memberikan manfaat kepada Allah. Walan yabrugu durrah, dan hamba-hambanya tidak akan bisa memberikan madarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha ghani, Allah maha kaya, Allah azim, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, Allah kabir, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar. Bal huwal ghani wal khalqihil ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tidak membutuhkan terhadap hamba-hambanya semuanya. Oleh karenanya di penggalan selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, juga masih menunjukkan, menjelaskan kepada kita segenap manusia akan kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, sehingga kita tidak boleh sungkan untuk meminta kepada Allah. Tidak mungkin, tidak boleh tanggung-tanggung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dari awal sampai akhir, sudah kan ya, di sini belum jadwal, oh, sudah, kita baca sedikit terjemahannya saja, terjemahan hadisnya, syarahnya kita baca di pertemuan esok hari insyaallah. Allah menjelaskan selanjutnya, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia dan jin yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan, mereka ketakwaannya itu seperti ketakwaannya orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikitpun. Sedikit ya. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadhalika min mulki syai'a. Wa ya ma'abakum, seandainya jin dan manusia semuanya dari awal sampai akhir, kefajirannya, kejahatannya seperti kejahatannya orang yang paling jahat di tengah-tengah kalian, semuanya seperti Fir'aun, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya jin dan manusia dari awal sampai akhir mereka berkumpul di satu tempat, fasa'aluni, masing-masing meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, aku berikan kepada mereka semuanya ini yang meminta kepadaku, jin dan manusia dari awal sampai akhir, aku berikan kepada mereka semua yang mereka minta, mana qasadhalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun apa yang aku berikan kepada mereka dari apa yang aku punya. Ai, pemberian yang aku berikan kepada seluruh manusia dan jin itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang aku punya. illa kama yanfusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali berkurangnya itu seperti apabila Anda mencelupkan jarum ke laut, kemudian angkatlah jarum itu yang menetes, itulah yang terkurangi dari kekurangan. Wah, ini ibarat bahwasanya sama sekali enggak terkurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan memberikan kepada semua manusia dan jin dari awal sampai akhir semua apa yang mereka inginkan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penggalan hadis yang insyaallah akan kita baca penjelasannya dari beberapa referensi di pertemuan pekan depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Nattabi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.